Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qay'un aw ra'afun aw qalas aw madhi hal yansharif hal yatawadda thumma liyabni ala salati wa fi dhalika la yatakallam akhrajah ibn majah wa dha'afahu ahmad wa ghayruh. Dari Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man asabahu qay'un aw ru'af aw qalas aw madhi barang siapa yang muntah au ru'af au qalas au madhi. Ru'af au qalas, qalas makharaja minal halq, sesuatu yang keluar dari tenggorokan, mal afam au duna walaysa biqai, madhi adalah air yang keluar dari kemaluan dalam keadaan syahwatnya memuncak. Tumadi ru'af dahak, dahak barang siapa yang muntah atau ada dahaknya atau keluar ada benda di tenggorokannya atau madi, hal yang syarif hendaknya dia keluar atau membatalkan sholatnya dan berwudu. Waliyabni ala salatihi, dan dimulai dari awal salatnya. Wa fi dhalika la yatakallam, dan dia tidak diperbolehkan untuk berbicara ketika itu. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dhaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Di sini hadis menceritakan barang siapa yang mengalami muntah atau punya dahak atau kotoran di tenggorokannya atau dia keluar madinya, diterangkan di sini hendaknya dia berwudu mengulangi sholatnya. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan raf'uhu ila Nabi SAW ghalat, penyandaran kepada Nabi tentang hadis ini salah. Wasahih anna mursal, yang benar ini adalah mursal. Wal mursal adalah ucapan tabi'in, dan ini termasuk kismet da'if, hadis yang da'if. Berkata Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bayhaqi rahimahullah, al-mursal as-sawab, hadis ini mursal, yang benar adalah mursal, ucapan tabi'in, nal mursal hujjah. Kayang kodumada karafi. Adapun mazhab yang membatalkan atau yang berpendapat bahwasanya muntah adalah membatalkan wudu, ini mazhabnya Hadawiyah, Hanafiyah. Hanafiyah banyaknya di mana Hanafiyah? Di negara mana? Siapa yang tahu? Mazhab Hanafi, India, Pakistan. Antum perhatikan makanan orang India, orang Pakistan. Itu apa makanannya? Minyak dan santan. Coba bayangkan. Kita aja kadang gorengan ada dahaknya. Sekarang kalau nah, ini akan memberatkan. Ya. Sehingga hadisnya dhaif. Alhamdulillah hadisnya dhaif. Kalau enggak, waduh. Ini setiap dahak sedikit batal. Dan ini akan menyulitkan. Ya, kalau madzi memang sudah lewat. Dari hadis Ali radhiyallahu taala an. Disyaratkan oleh Hadawiyah yakuna mal mi'da id la yasma qayan illa ma kana minha wa yakuna mil al-fam daf'atan. Madhab Hadawiyah mensyaratkan muntahnya harus penuh full. Kalau muntahnya setengah enggak. Waduh, harus dari perutnya, kalau dari apa tenggorokannya enggak. Liwurudi ma yuqayd al-mutlaq huna wa qayd dhira wa dash'ah. Fi'lan tamla'ul fam. Ya, karena ada keterangan, tapi hadisnya dhaif. Ya. Wa in kana qad dhaif wa inda Zaid bin Ali annahu yanqud mutlaqan. Menurut pendapat Zaid bin Ali ini batal mengamalkan dengan mutlaqul hadis, keumuman hadis ini. Wa kana ulam yathbut inda hadis ammar. Tapi yang herannya seakan-akan beliau tidak pernah mendengar atau tidak sabit di sisi beliau hadis Ammar. Kemudian mazhab yang kedua, pendapat jamaah dari Ahlul Bait, Imam Syafi'i, Imam Malik, berpendapat bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Yang ada disebut hadis Aisyah ada marfu. Karena hadis Aisyah ini tidak sahih, dhaif. Wal asal adamun naqd. Sehingga hukum asalnya tidak membatalkan wudu. Fala yakhruj anhu illa bidalil qawiyyin. Nah, sehingga tidak bisa keluar darinya kecuali dengan dalil yang kuat. Wa maru'af wa fi naqdi al-khilaf, fa man qala bi naqdi fa huwa amal hadzal hadis. Ru'af itu dahak. Ya. Artinya bagi yang berpendapat apa bahwasanya dahak ini membatalkan, berarti mengamalkan hadis ini, padahal hadis ini adalah hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Nah, artinya hukum asalnya tidak batal. Kemudian adapun darah, ya al-kharij min ayy mawdhi' min al-badan ghair as-sabilain fa hadha al-kalam fi hadits Anas ihtajam musalla wa lam yatawadda. Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian salat dan tidak berwudu. Nah, ini kalau jenis bekamnya pakai tanduk diisep darahnya, itu Syekh bin Bas berpendapat ya batal. Tapi kalau zaman sekarang kan pakai alat. Ya, Syekh Mukbir rahimahullah tidak membatalkan. Dilihat bentuknya, bentuk bekamnya. Kalau dia sedot maka mulutnya, ya khawatir, sehingga satu yang bisa membatalkan dari segi itu. Kemudian ada pun qalas, benda atau kotoran yang ada di tenggorokan, bukan muntah, bukan. Ini juga tidak membatalkan wudu, ya, tidak ada dalilnya yang menjelaskan secara asal membatalkan wudu. Adapun mandi sudah lewat hadis Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya mandi adalah termasuk yang membatalkan wudu. Wa ma ma'afadul hadith min al-bina' al-salah ba'da al-khuruj minha wa'idatul haithul lam yatakan fa bi khilaf. Adapun lafad tadi min al-bina' al-salah ba'da al-khuruj minha, diulangi lagi dan tidak berbicara, ini khilaf. Wa ruwi an Zaid bin Ali wal Hanafi wal Malik qadimu qawli Syafi'i annahu yubna wa la tufsid salatuh. Nah, pendapatnya Zaid bin Ali, Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu dari Syafi'iyah, ya, sholatnya kalau dia ada dahaknya dia keluar, dia keluarkan dahaknya dan dia tidak berbicara, ya, maka tidak membatalkan sholatnya dengan syarat dia tidak melakukan hal-hal yang merusak sholat, tidak berbicara. Ini pendapat pertama. Waqalatil Hadawi wa Nasr al-Syafi'i. Pendapat yang kedua, Hadawiyah dan Nasr al-Syafi'i fi akhir qawlih innal hadath yusir as-salah. Bahasanya hadath itu membatalkan sholat. Nah, kama lima saya min hadis Talq bin Ali, idza fasa ahadukum fi shalah falyansarif waliyid shalah. Apabila salah seorang di antara kalian buang angin dalam salatnya, maka dia berwudu dan mengulangi salatnya. Rawahu Abu Daud wa Sayyidul Kalam Ali. Nah, intinya hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, wallahu a'lam bissawab.